Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Alamina innaka hamidu majid. Pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jumpa kembali dengan saya pada ceramah di bulan Ramadan, yaitu Hikmah Ramadan, yang pada kesempatan pada sebelum ini saya telah menyampaikan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar, yang ia juga dicantumkan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Pendengar setia, Lailatul Qadar, seluruh umat Islam meyakini bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu rahmat Tuhan yang selalu diharap-harap oleh setiap umat Islam. Dan setiap orang Islam menginginkan mendapat Lailatul Qadar, sehingga banyak orang berharap-harap agar supaya pada saat Lailatul Qadar turun, dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar banyak cerita, terutama di daerah Jawa Tengah sana, bahwa Lailatul Qadar itu apabila dia turun itu ditandai dan diciriin oleh beberapa tanda dan ciri-ciri. Terutama mereka meyakini bahwa apabila Lailatul Qadar turun itu, angin berhenti berhembus, pepohonan pada sujud, air berhenti mengalir dan beku. Dan itu akan terjadi pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Maka daripada itu, sebagian umat Islam pada setiap malam ganjil tersebut, mereka banyak bergadang di luar, menunggu turunnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, Lailatul Qadar yang mereka sangka itu tidak pernah hadir dari dulu sampai sekarang. Karena memang tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, tentu bagaimana kedatangan dan ciri datangnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar artinya salah satu atau beberapa arti adalah malam kemuliaan. Lailatul Qadar juga disebut malam yang berberkat, yang berkadar. Atau juga disebut malam yang mempunyai derajat. Di mana malam-malam itu semua perkara telah menjadi jelas. Dan pada malam itu, malam yang dapat merubah perkara-perkara yang pernah terjadi pada umat manusia di dalam mengikuti tatanan agama, yang kemudian agama-agama yang terdahulu telah disempurnakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang khataman nabiyyin. Oleh karenanya Tuhan menjadi redho kepadanya dan redho juga kepada Islam. Perubahan dari para orang-orang kafirin, perubahan dari para orang-orang musyrikin, perubahan dari para pendendam, perubahan dari para pendengki, para penghujat, para penyembah Tuhan-Tuhan palsu, dari zaman jahiliyah menjadi orang-orang terpelajar dan menjadi pengabdi-pengabdi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menjadi guru-guru jagat, pengajar tauhid, sehingga cahaya yang memancar di negara yang tadinya penuh dengan penduduk Jahiliyah, sekarang cahaya itu telah menyebar ke seluruh dunia. Inilah yang belum difahami, bahwa Lailatul Qadar itu sebetulnya sangat erat sekali hubungannya dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dunia khususnya Arab dilanda kegelapan yang sangat pekat. 23 tahun beliau berjuang keras untuk membebaskan dari cengkeraman jahiliyah, yaitu kegelapan rohani atau lailah, kepada cahaya, kepada nur, kepada tauhid, kadarnya di situ. Jadi, menurut pengertian secara garis besar pemahaman tentang Lailatul Qadar yang dipahami secara harfiah itu kurang tepat. Yang mendekati kebenaran tentang Lailatul Qadar itu adalah erat hubungannya dengan kedatangan dan diutusnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilengkapi dengan agama dan kitab suci Al-Qur'an. Dengan menganut Islam dan meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, maka Lailatul Qadar telah dimiliki oleh orang tersebut. Ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah pintu gerbang Lailatul Qadar agung. Dan Lailatul Qadar yang lain akan selalu didapat setiap orang apabila telah memahami apa Lailatul Qadar itu. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang setelah kita mendapatkan Lailatul Qadar besar, itu bisa kita didapatin apabila kita rajin banyak membaca Al-Qur'an. Karena lailah-lailah yang terjadi walaupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan cahaya nur atau kadar dalam kegelapan dunia barat di dunia Arab, maka tidak mustahil lailah-lailah yang sesudahnya akan juga muncul. Kegelapan-kegelapan rohani yang akan menimpa umat Islam pun akan selalu ada. Tapi kadar-kadar yang akan merubah dari kegelapan-kegelapan atau lailah-lailah yang ada di dalam umat Islam pun selalu ada. Sebagaimana beliau Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sabdanya demikian. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Inna loha yab'athu li hadhihi al-umati ala ra'si kulli mi'ati sanatin ma yujadidul hadinaha. Beliau bersabda bahwa tiap-tiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengirim seorang mujadid untuk memperbaiki keadaan umat Islam yang kemungkinan saat itu dia terjerumus kepada kegelapan-kegelapan rohani atau lailah-lailah rohani terhadap umat Islam. Nah, para mujadid itu adalah orang-orang yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi cahaya dan nur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi cahaya dan nur untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, nur-nur atau cahaya-cahaya yang kemudian setelah Rasulullah pun ada karena kegelapan-kegelapan di dalam umat Islam pun ada. Nah, setiap 100 tahun itu ada seseorang yang akan memperbaiki daripada kegelapan-kegelapan yang melanda umat Islam. Dan juga ada lagi ulama-ulama yang ia juga mendapatkan karunia untuk membimbing dan memberikan pencerahan kepada lailah-lailah kecil kepada umat Islam. Jadi kalau andai kata Lailatul Qadar yang agung itu dalam bentuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagikan sinar matahari yang cahayanya meliputi seluruh dunia. Kemudian kegelapan akan lenyap seketika itu. Tetapi kegelapan yang melanda umat manusia atau umat Islam itu tetap ada. Tapi Lailatul Qadar yang kemudian dari kegelapan itu bisa berubah menjadi kebaikan, nah itulah para mujahid ibaratnya seperti rembulan yang menyinari di kegelapan malam. Dan begitu saja para ulama-ulama warasatul anbiya adalah nur-nur atau cahaya yang menerangi kegelapan pada waktu umat Islam itu dalam kegelapan kerohanian. Pendengar setia radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang siap dan mau merubah diri dari perkara-perkara yang buruk dirubah menjadi kebaikan, itu hakikatnya adalah telah mendapat Lailatul Qadar. Jadi, kalau kita menunggu Lailatul Qadar seperti apa yang digambarkan oleh sebagian orang menganggap secara harafiah, ya tidak pernah dapat. Karena dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada angin berhenti berhembus. Tidak ada air yang berhenti mengalir, beku, kayak es. Dan juga tidak ada pohon-pohon yang sujud kecuali tumbang karena angin. Nah itu kalau dianggap sebagai kedatangan Lailatul Qadar, wah itu pepohonan pada sujud rubuh semua, tapi anginnya kencang kan nggak berhenti hembus. Jadi nggak pernah ketemu. Tapi yang dimaksud adalah pada saat Lailatul Qadar itu turun, dianggap angin berhembus itu berhenti adalah heningkanlah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu hentikan terlebih dahulu agar supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian air itu berhenti mengalir. Artinya mengejar urusan dunia itu kita hentikan dulu. Karena air itu dianggap ibaratnya seperti harta. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hentikan nafsu kita untuk urusan-urusan harta benda dunia, apalagi ada keserakahan di sana. Hentikan itu. Bekukan dulu. Nah, kemudian baru pepohonan itu adalah ibarat diri tiap kita itu harus sujud tunduk taat kepada peraturan syariat. Jadi hakikatnya seperti itu karena agama itu banyak sekali memakai dan memanfaatkan bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa kiasan. Yang hendaknya kita paham tentang bahasa kiasan tersebut. Pendengar setia radio, oleh karena pembatasan waktu, maka kiranya ceramah tentang hikmah Ramadan pada kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.